sembah kau masuk dalam hadirat kudusmu. Tak ada keraguan, tak ada kebimbangan saat firmanmu nyatakan janjimu. Bapa, ku percaya kau angkat setiap beban di hidupku. Tanganmu yang kuat menolong hidupku. Firmanmu genapi setiap jalan. Menolong